Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله الحمد لله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan insyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada Ad-Darsul Thani Wal Ishrun. Ad-Darsul Thani Wal Ishrun, pelajaran yang ke berapa ya khuan? Ad-Thani Wal Ishrun 22. Nah, setelah selesainya ad-dars tsani wal isrun ini, maka ad-dars yang tersisa hanya berapa ya, Khan? Tinggal satu, ad-dars tsalitsu wal isrun. Dan ana sudah menyiapkan soal-soal yang kiranya bisa nanti dipergunakan untuk ujian ikhtibar, baik ikhtibar syafahi, ikhtibar ujian lisan maupun ikhtibar tahriri. Nah, dan mudah-mudahan ikhwan dan akhwat semua, baik yang di studio maupun di rumah, sudah mulai murojaah dari sekarang. Karena mungkin sekitar 1 atau 2 atau 3 pertemuan lagi kita akan masuk ke ujian akhir sebelum kita beralih ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. InsyaAllah kita berharap agar pembelajaran yang selama ini telah berlangsung kurang lebih setahun lebih ya, setahun lebih ini, mudah-mudahan memiliki dampak yang positif dan memiliki hasil yang signifikan bagi pembelajaran bahasa Arab kita. Dan tentu tidak bosan-bosannya kita terus mengingatkan agar muraja. Dan ana mohon juga kepada ikhwan dan akhwat, baik di studio maupun di rumah, untuk tidak malu atau tidak sungkan untuk menyampaikan masukan-masukan atau kritikan-kritikan misalnya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab kita ini. Ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab kita. Sehingga tidak sungkan dan tidak segan, ikhwan dan akhwat, ana minta untuk memberikan masukan, kritikan yang kiranya dapat memperbaiki metode pembelajaran kita. Baik, sebelumnya kita sebelum kita masuk ke ad-dars tsani wal isrun, kita sambut ikhwan di studio. Kaif halukum ikhwan? Alhamdulillah. InsyaAllah. Antum ma'ana insyaAllah. Ma'akum. Al-an iftah safha 117. Iftah safha. Namana iftah? Buka safha halaman 117. 117. Ad-dars tsani wal isrun. Istami'u jayidan, ana aqra. Istami'u jayidan, ana aqra. Apa makna istami'u jayidan? Dengarkan. Dengarkan baik-baik. Ana aqra, saya. Ana baca. Nah, di sini ada kisah yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Kisah ini dimulai dengan kalimat Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ana ulang sekali lagi. Hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun mujtahidun aydan. Antum perbaiki ya ikhwan, di sini ada kalimat wa Hamzatu talibun kasranu. Mana talibun kasranu? Murid yang malas. Nah, kita ganti wa Hamzatu talibun mujtahidun aydan. Baik. Agar lebih positif maknanya. Wa Hamzatu talibun mujtahidun aydan. Atau labas. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aklamin. Qala Yusufu indi khamsatu aklamin. Hadha qalamun ahmaru wa hadha qalamun azraku wa hadha qalamun akhdaru wa hadha qalamun aswadu wa hadha qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kathiratun. Indi manadilu kathiratun. Hadha abyadu wa hadha asfaru wa hadha ahmaru wa hadha azraqu. Qalat laha Fatimatu A'indaka mindilun akhdaru? Qalat la ma indi mindilun akhdaru. La ma indi mindilun akhdaru. Qala Talhatu indi mafatihu kathiratun. Indi mafatihu kathiratun. Hadha miftahul ghurfati. Wa hadha miftahul hakibati. Wa hadha miftahus sayyarati. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun wa fanadiqu qalilatun. Fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun wa fanadiqu qalilatun. Aha ula'i atibba'u la hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Nah, ada perbedaan ya ikhwan antara cetakan lama dan cetakan baru? La fi fark. Fil akhir, unzur ya ikhwan, la hum mudarrisuna al-atibba'u agniya'u wal mudarrisuna fuqara'u. Nah, ini dihapus seperti ini. Nah, di sini dihapus diganti dengan lahum mudarrisun. Kalimat lahum mudarrisun masih tetap. Ya. Kalimat setelah itu diganti kalau cetakan baru menjadi wahum ulama'u kibarun. Ini sepertinya makna yang lebih pantas dan lebih baik insyaAllah. Taib. Taib ya ikhwan. Ba'dama sami'na al-faqarat hadihi. Setelah kita membaca beberapa paragraf daripada kisah ini ya ikhwan. Hal wajattum kalimah jadidah. Antum temukan ada kata baru di sini? Au kulluha qadimah au mafhumah, atau semuanya sudah ini sudah kita pernah pelajari. Fiha kalimah. Taib kalimat wa huwa kalimah. Kalimat yani bijam. Taib labas. Karena ada beberapa kata seperti yang disebutkan tadi, mungkin kita akan mulai dari awal saja. Kita terjemahkan satu persatu dari awal. Naam. Ana minta bantuan ikhwan di studio, ikhwan. Antum ma'ana insyaallah. Naam. Baik, a'atihi qahwa wa syaila. Baik. Hamidun tabibun. Hamidun tabib. Apa makna tabibun, ikhwan? Hamid adalah seorang dokter. Nah, santum. Tabibun bukan kata yang baru insyaallah, kata yang lama. Zawjatuhu mudarrisatun. Zawjatuhu. Bagaimana zawjatun? Zawjatuhu itu ada dua kata digabung, ikhwan. Zawjatun sama huwa. Zawjatun dengan huwa. Zawjatun dengan huwa. Ketika digabung, zawjatuhu, huwanya menjadi hu. Hu di sini atau huwa di sini kembali ke siapa, ikhwan? Tabib, Hamid. Ah, Hamid. Kembali ke Hamid. Zawjatuhu. Jadi bagaimana maknanya? Zawjatuhu. Istrinya Hamid. Istrinya Hamid. Mudarrisatun. Mana mudarrisatun? Seorang guru. Seorang guru. Siapa namanya? Ismuha Aminatu. Namanya siapa? Namanya Aminah. Namanya Aminah. Lagi-lagi di sini ada kalimat ismuha. Ismuha itu penggabungan antara dua kata. Yang pertama ismun. Yang kedua? Hiya. Mana ulang sekali lagi. Kalimat ismuha merupakan penggabungan dua kata. Yang pertama ismun, yang kedua adalah hiya. Ketika digabung ismuha. Ha atau hiya di sini kembali ke siapa ya, ikhwan? Kembali ke Aminah. Kembali ke mudarrisah. Kembali ke Aminah ya. Kembali ke isim sebelumnya, bukan kembali ke isim setelahnya ya, akhi. Mudarrisah. Mudarrisah. Naam, kembali ke zaujatu Hamidin. Ismuha namanya, nama istri daripada Hamid ini namanya Aminatu. Tapi sudah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa Aminatu di sini bukan Aminatun? Di pelajaran-pelajaran terdahulu, ana ingat di awal-awal pembelajaran bahkan kita sudah jelaskan mengapa bukan Aminatun, tapi Aminatu. Ada yang bisa menjelaskan, ikhwan? Naam, li'annaha mamnu' min as-sarf. Ahsanta. Karena Aminah di sini adalah isim kata yang tidak boleh diberikan tanwin atau dikenal dengan istilah mamnu'un min as-sarf. Nanti setelah ini di halaman berikutnya antum akan dijelaskan tentang al-mamnu' min as-sarf secara lebih rinci insyaallah. Setiap isim mu'annath atau alam mu'annath, baik yang diberikan ta' marbutoh atau tidak diberikan ta' marbutoh, dia harus mamnu' min as-sarf, tidak boleh diberikan tanwin. Di sini contohnya adalah Aminatu. Nama perempuan ya, Saudara? Nama perempuan. Nah, nama perempuan. Baik yang diberikan ta' marbutoh maupun yang tidak ada ta' marbutohnya. Kalau ini ta' marbutoh, yang tidak ada ta' marbutohnya adalah misalnya nama perempuan tidak pakai ta' marbutoh. Contohnya? Hindun. Hindun, bisa Hindun, bisa Hindu. Minal istisna, ya? Bukan. Hindun itu terdiri dari tiga kata. Di tengah-tengahnya sukun. Ini dia bisa Hindun, bisa Hindu. Dia bisa dua-duanya. Bisa mamnu' minas sarf, bisa juga munawwan. Tapi ana minta yang lazim harus mamnu' minas sarf. Zainabu. Ahsanta ya. Zainabu. Baik, kita lanjutkan. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Terjemahkan ya, ikhwan. Hamid dia memiliki 4 orang anak. Nah, Hamid dia memiliki 4 orang anak laki-laki. Abna'in jama' daripada ibnun. Di sini ada al-adad wal ma'dud. Kita sekarang sedikit membahas beberapa kaidah yang sudah kita pelajari, ikhwan. Di akhir-akhir ini kita ingin sedikit membahas tentang kaidah-kaidah nahwu yang telah kita pelajari. Nah, jadi tolong perhatian. Walaupun sudah terlihat ngantuk sepertinya ikhwan-ikhwan di sini, ana minta supaya mudah-mudahan zahirnya saja ngantuk, tapi insyaallah akalnya tidak ngantuk insyaallah. Baik. Arba'atu abna'in. Di sini ada al-adad wal ma'dud. Tolong jelaskan mana aina al-adad wa aina al-ma'dud, ya ikhwan. Al-adad arba'atu. Alad arba'ah. Aina al-ma'dud? Al-ma'dud. Abna'in. Limadha huna al-ma'dud huna jama' majrur, ya ikhwan? Kenapa al-ma'dudnya jama' lalu majrur? Karena kaidah 3 sampai dengan 10 isimnya ma'dudnya harus jama' ya, atau ma'dudnya jama' dan harus majrur. Ahsanta ya, ahsanta. Kita ingat, ikhwan, kaidah angka-angka 3 sampai 10? Ingat, alhamdulillah. Bagaimana kalau gitu, kalau ingat, akhi? Kalau ada 3. 3 sampai 10? Sampai 10. Ma'dudnya bagaimana? Ma'dudnya dia harus jama' dan majrur. Majrur, ahsanta. Apalagi setelah itu? Selain itu apalagi? Selain jama' dan majrur? Ada lagi satu lagi yang tertinggal. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, kalau dia madudnya dia mudzakkar, maka al-adatnya harus muannats. Ahsanta. Ahsanta ya barakallahu fikum. Jazakallahu bikran insyaallah salihatan. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Arba'atu abna'in. Arba'atu di sini muannats ya, kan. Kenapa arba'atu muannats? Karena al-madudnya jamak. Mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar. Nah. Nah, siapa empat orang anak-anak laki-laki ini? Yang pertama hum Hamzatu, ini yang pertama. Yang kedua wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Antum perhatikan ikhwan, keempat-empatnya semua mamnu min as-sarf. Keempat-empatnya di sini mamnu min as-sarf. Mulai dari Hamzatu, ya. Utsmanu, Ahmadu, Ibrahimu. Tapi keempat-empatnya mamnu min as-sarf dikenakan alasan masing-masing yang berbeda. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di halaman berikutnya. Al-alasan mamnu min as-sarf dari keempat isim ini berbeda-beda. Nanti insya Allah kita akan lebih lanjut, kita akan jelaskan pada halaman berikutnya. Ahmadu wa Hamzatu Talibani. Ahmadu wa Hamzatu Talibani. Ma mana Ahmadu wa Hamzatu Talibani? Ahmad dan Hamzah dua mahasiswa. Dua orang mahasiswa. Di sini ada isim muthanna. Aina isim muthanna di sini? Talibani. Talibani. Nah. Mufradnya adalah? Talibun. Talibun. Kita tambahkan alif dan nun, maka dia menjadi isim musanna. Ahmadu talibun mujtahidun. Terjemah ikhwan. Ahmadu talibun mujtahidun. Ahmad seorang siswa yang rajin. Rajin, mujtahid, Masya Allah. Mujtahid bersungguh-sungguh, rajin dalam belajar, Masya Allah. Wahamzatu, tapi kebalikannya ikhwan di sini. Wahamzatu talibun kaslanu. Wahamzatu talibun kaslan. Bagaimana kalau kita ganti saja ikhwan? Iya. Kita ganti wa hamzatu talibun mujtahidun aidan. Insyaallah muafikun insyaallah. Muafikun insyaallah. Kita ganti saja. Kaslanu kita ganti menjadi talibun mujtahidun aidan. Nah. Dan hamzah siswa atau mahasiswa yang bersungguh-sungguh dan rajin juga. Nah, hada afdal. Kalau dicetakan lama ya ikhwan, di sini ada tanda ini, tanda garis dicetakan lama. Nah. Berarti ini menunjukkan ceritanya tidak saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, dicetakan lama di sini ada tanda batas. Di akhir ini akhir, sudah. Lalu setelah itu kalimat qala Yusufu itu paragraf baru, cerita baru, tidak berkaitan dengan cerita sebelumnya. Baik, sepertinya kita minta ikhwan di studio tolong membaca dan menerjemahkan. Man yaqra wa yutarjim lana? Fadhal ya Syekh Ridwan. Muasil ini. Naam, muasil. Qala Yusufu 'indi khamsatu aqlamin. Naam. Yusuf berkata, saya memiliki 5 buah pulpen. Naam, khamsatu aqlamin 5 buah pulpen. Naam. Di sini ada al-adatul ma'dud. Yang mana ikhwan? Al-adatul ma'dud? Al-adad yani khamsatu. Naam, wal ma'dud aina? Ma'dud aqlamin. Naam. Hada qalamun ahmaru. Naam. Ini pulpen berwarna merah. Naam, ahmaru berwarna merah. Nah, ini sepertinya kalimat baru ya, ikhwan. Jadi ini hadhihi kalimat jadidah sekadarik? Bala. Baik. Antum catat, ahmaru maknanya warna merah. Nah. Tapi lihat di sini ahmaru, dia mamnu' min as-sarf. Iya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan mengapa dia mamnu' min as-sarf. Wa hadha qalamun azraqu. Naam. Dan ini pulpen berwarna biru. Naam, azraqu warna biru. Naam. Wa hadha qalamun akhdaru. Dan pulpen ini berwarna hijau. Dan ini pulpen berwarna hijau. Hijau. Nah. Wahada. Sebentar. Akhdaru warna hijau. Hijau. Nah. Sudah berapa warna di sini, ikhwan? Tiga. Tiga. Nah. Wahada qalamun aswadu. Nah. Dan ini pulpen berwarna hitam. Nah. Wahada qalamun asfaru. Dan pulpen ini berwarna kuning. Dan ini pulpen berwarna kuning. Kuning. Nah, aswadu hitam, aswaru kuning. Ada berapa warna di sini sebutkan? Lima. Nanti secara sebentar lagi ada akan ada tambahan lagi nanti. Nah, terus. Qalat Zainabu. Zainab berkata, indi manadilu kathiratun. Nah, maratun ukhra ya, Ridwan. Indi manadilu kathiratun. La, ma zala hunaka akhta. Manadil. Manadilu. Manadilu kathiratun. Naam. Indi manadilu kathiratun. Zainab berkata, saya memiliki beberapa sapu tangan. Nah, manadilu sapu tangan kathiratun yang banyak. Yang banyak. Nah. Saya memiliki sapu tangan yang banyak. Nah, ashrabul qahwa awalan ya akhi. Nah. Hadza abyadu. Sapu tangan yang ini warna putih. Wa hadza asfaru. Dan ini berwarna kuning. Nah. Ada berapa tambahannya di sini? Ya. Nah, stamir. Wa hadza asfaru. Nah. Dan ini berwarna kuning. Naam. Wa hadza ahmaru. Dan sapu tangan ini berwarna merah. Sahih. Naam. Wa hadza azraqu. Dan sapu tangan ini berwarna biru. Naam. Tapi ada berapa warna di sini sebutkan? Ada. Sudah berapa ini? 4. Ada ahmar, ada azraq, ada akhdar, aswad, asfar, lalu yang baru ada abyad. Sudah 6. Nah, teruskan. Qalat laha Fatimatu. Maka Fatimah berkata kepada Zainab. Nah, Fatimah berkata kepada Zainab. Lihat di sini siapa yang berkata ya, Khwan? Fatimah. Fatimah. Walaupun Fatimahnya agak jauh dari kata kerjanya, tapi di sini Fatimah yang menjadi fa'ilnya. Nah, pelakunya. A'indaki mindilun akhdar? Akhdaru? Akhdaru? Nah. Apakah kamu memiliki sapu tangan yang berwarna hijau? Ahsant. Qalat Zainab berkata, la ma'indi mindilun akhdaru. Tidak, saya tidak memiliki sapu tangan yang berwarna hijau. Nah, tadi Ahli Tuhan di sini menyebutkan qalat Zainab berkata. Dari mana? Dari mana tahu Ridwan ini Zainab berkata? Zainab kembali ke. Karena qalat di sini kembali ke Zainab. Zainab. Karena qalat laha Fatimah. Fatimah berkata kepadanya, kepada siapa? Pada Zainab. Zainab. Lalu Zainab menjawab. Qalat, maka Zainab menjawab, la ma indi min dilun akhdar. Santai ya akhi. Fi khalaf lawan. Naam. Ma tab'an qadimah. Tab'an qadimah? Aswadu. Ada perbedaan di sini dengan cetakan lama. Naam. Santai ya akhi. Di sini cetakan lama aswadu, akhdaru di sini aswadu, hitam. Naam, tidak apa-apa. Naam. Khair insyaallah. Baik, baik, nubaddil. Naam. Syukran akhi, jazakallahu khair. Iyak. Istarih awalan. Naam. Man. Naam. Naam, fadhal ya akhi. Naam. Qala Talha. Talhatu wala Talhatu? Qala Talhatu. Baik. Indi mafatihu katsiratun. Naam. Saya mempunyai kunci-kunci yang banyak. Naam, ahsant. Hadza miftahul ghurfati. Ini adalah kunci kamar. Naam. Wa hadza miftahul haqibati. Dan ini kunci lemari, kunci tas. Naam, ahsant. Wa hadza miftahus sayyarati. Dan ini adalah kunci mobil. Naam, ahsant. Qala Sufyanu, fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun. Berkata Sufyan, di negeri kami ada banyak, ya, ada masjid-masjid dan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang banyak. Ahsant. Wa fanadiku qalilatun, dan sedikit sekali hotel. Nah, ahsant. Fanadiku jama' daripada hotel-hotel. Nah. Funduk. Fundukun, ahsant. Aha ulai atibau. Sekali lagi ahsan. Aha ulai. Aha ulai atibau. Ahsan. Apakah mereka para dokter? Naam. La hum mudarisun. La hum mudarisuna. Wahum ulama'u kibarun. Naam. Bukan. Mereka adalah para guru. Naam. Dan mereka adalah ulama yang besar. Naam. Ulama-ulama besar. Ahsan tayyakhi. Ada perbedaan di sini dengan cetakan lama. Cetakan lama di sini la hum mudarrisun, sampai batas ini sudah sama. Ya. Kalimat berikutnya, kalau di cetakan lama, cetakan baru, wahum ulama'u kibarun. Tapi cetakan lama antum lihat al atibba'u aghniya'u wal mudarrisuna fuqara'u. Maknanya mungkin di setelah direvisi maknanya tidak begitu apa namanya menarik, diganti dengan makna yang lebih afdal. Alhamdulillah. Ya. Wahum ulama'u kibarun. Ya. Baik ya ikhwan. Baik, ila huna. Sampai sini. InsyaAllah mafhum. Mafhum. Mafhum insyaallah. Baik. Sebelum kita buka penelponmu seperti kita istirahat sebentar. Rehat sebentar. Pendengar Raja di mana sejenak berada, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita simak jeda berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رجاء راديو دعوة Al-Sunnah wal-Jamaah Lidzakirina wal-Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dalam pelajaran bahasa Arab kita malam ini. Dan bagi anda yang baru bergabung bersama kami, anda bisa membuka buku Kitab Durusul Lugha Arabiyah dari pelajaran yang ke-22. Tafadhol. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mumwalah wa ba'd. Baik, sebelum kita memulai, baru saja ada masukan dan kritik yang sangat bagus masuk di meja redaksi berkaitan dengan permulaan pelajaran kita tadi. Kita mulai dari jam 8.15. Lebih lambat 15 menit ya kan? 15 menit. Nah, kalau begitu kita akan ganti dengan mengakhirkannya agak sedikit lebih lambat 15 menit. Jadi gimana ya, Khan? Baik. Sehingga kita selesai nanti jam 9:30 lewat 15 menit. Jam 10 kurang 15 menit. Insyaallah, mudah-mudahan ini menjadi pengganti bagi waktu yang hilang di awal pertemuan. Nah, baik, kita baca ya, Khan, sekarang. Kita baca. Nah, istaidu ya, Khan. Siap? Istaidu. Nah, hayya, istami' thumma karib. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. زوجته مدرسة اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. طيب. قال يوسف إني خمسة أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. نعم. قالت زينب عندي مناديل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق ما معنى أصفر يا إخوان؟ أصفر كولين. نعم. أحمر ميرا. نعم. أسود هيتام. نعم. أزرق بيرو. ما هو أخضر؟ هجاو. أحسنت. أخضر هجاو. نعم. قالت لها فاطمة قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر أعندك منديل أخضر mengapa أعندك يا إخوان bukan أعندك karena dia menunjukkan kepada Zainab. Nah, yang ditanya adalah Zainab. Nah. Qalat la. Qalat la. Ma indi mindilun akhbaru. Ma indi mindilun akhbaru. Qala Talhatu. Qala Talhatu. Indi mafatihu kathiratun. Indi mafatihu kathiratun. Hada miftahul ghurfati. هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة وهذا مفتاح السيارة نعم قال سفيان قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء أهؤلاء أطباء أطباء أطباء لا هم مدرسون لا هم مدرسون وهم علماء كبار وهم علماء كبار طيب طيب نطلب من الإخوة نعم نفتح المجال للمسألة نعم Tep kita berikan kesempatan bagi para pendengar Roja yang ada di rumah. Tep kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Pak Budi di Tambun. Ah, tep. Masya Allah, Pak Budi, kaifa haluk? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan Pak Budi, dibaca apa? Ya, ini tadi penyimaknya kurang ini, Ustaz, tolong terdibantu. Tep, silakan Pak Budi, ya. Kita akan bantu. Adar Sustani والعشرو نعم حامد طبيب زوجته مدرسة نعم اسمها آمنة آمنة نعم حامد له أربعة أبناء نعم هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم معناها Pak Budi semua insyaallah masih ingat Insyaallah. Ini nah. Terjemahan saja Ustaz ya. Silakan silakan Pak dari awal tidak apa-apa. Hamidun Tabibun. Hamidun Tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Nah. Zawjatuhu mudarrisatu istrinya seorang guru. Nah, mudarrisatu atau mudarrisatun? Mudarrisatun. Nah. Ismuha Aminatu namanya Aminah. Ahsant. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Nah. Hamid memiliki empat anak laki-laki. Nah. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu dia mereka Hamzah Utsman wa Ahmadu Ahmad wa Ibrahimu dan Ibrahim. Baik, nعم. Ahmadu wa Hamzatu taliban. Ahmad dan Hamzah keduanya adalah taliban mahasiswa. Nعم. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kasan. Baik. Ahmad adalah pelajar yang sungguh-sungguh. Nعم. Dan Hamzah adalah pelajar yang malang. Baik, baik. Pak sini Pak Budi ada al-adat wal ma'dud. Tolong disebutkan yang mana al-adat wal ma'dud di sini. Al-adat wal ma'dud. Nah. Al-adat itu angka arba'atu abna'in. Sahih. Arba'atu abna'in. Baik, mana al-adat? Lalu mana al-ma'dud? Al-adat arba'atu wa ma'dud abna'in. Ahsant. Lalu di sini juga ada isim musanna, Pak Budi. Isim musanna. Isim musanna. Naam, ya mana isim? Talibani. Talibani, ahsanta. Tayyib, syukran Pak Budi. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair kepada Pak Budi di Tambun. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Bapak Budi. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Tayyib, kita akan telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Ukasyah di Cikarang. Baik. Baik, Umu Ukasyah, silakan dibaca. Qala Yusufu. Nah, sambil diterjemahkan, Umu. Nah. Aindi khamsatu aqlamin. Yusuf berkata, saya mempunyai 5 pena. Nah. Hadza qalamun ahmaru. Ini pena berwarna merah. Nah. Wahada kolamun azroku dan ini pena berwarna biru. Nah. Wahada kolamun ahbaru dan ini pena berwarna hijau. Wahada kolamun aswadu, dan ini pena berwarna hitam. Naam. Wahada kolamun asfaru, dan ini pena berwarna kuning. Ahsant. Naam. Istamir. Qalat Zainabu. Zainab berkata, indi manadilu kathiratun. Saya mempunyai sapu tangan yang banyak. Hadza abyadu wa hadza asfaru. Ini sapu tangan ini berwarna putih dan sapu tangan ini berwarna hijau. Naam. Asfarun kuning. Asfar kuning. Ini berwarna kuning. Naam. Wa hadza ahmaru, dan sapu tangan ini berwarna merah. Naam. Wa hadza azraku, dan sapu tangan ini berwarna biru. Baik, ahsanti. Ummu Ukasha, di sini ada an-na'at wal man'ut. Tolong disebutkan yang mana an-na'at wal man'ut di sini. Na'at. Nah. Wal man'ut. Masih ingat an-na'at wal man'ut? Sifat dan al-mausuf. Sifat dan yang disifati. Sahih. Yang mana kalimatnya? Lalu dirinci mana sifat, mana benda yang disifatinya. Nah. Banyak di sini Ummu Kasya. Banyak sekali. Khamsatu aklamin. Khamsatu aklamin itu al-adad wal-ma'dud. Angka bilangannya dan benda yang dibilangkan. Di sini yang ana maksud an-na'at wal-man'ud misalnya adalah qalamun ahmaru misalnya. Atau qalamun azraku, qalamun akhdur. Semuanya ini an-na'at wal-man'ud. Atau misalnya manadilu kathiratun. Di sini manadilu kathiratun. Apa sifatnya di sini? Mufrad mu'annath Ummu Kasya. Bukankah manadilu jama'? Nah, sepertinya pertanyaan agak sulit Ummu Kasya. Tapi belas. Syukran Ummu Kasya. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ummu Kasya. Dan kita berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 021-823-6543. Silakan. Baik, kita ke telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ummu di mana? Ummu Ahsan kita. Baik. Baik, Ummu Ahsan silakan dibaca. Batas yang tadi. Qala saha Fatimatu. A indiki. A indaki mindilun. Asuk. Qala la ma indi mindilun. Aswadun. Nah, sepertinya Ummu di sini cetakan lama ya? Nah, Ummu. Baik, ya, teruskan. Diterjemahkan Ummu, ulang sekali lagi. Qalat laha Fatimatu. Fatimah berkata. Nah, kepada siapa? Zainab. Kepada Zainab, nah. Apakah kau punya sapu tangan kuning? Aswad. Aswad Ummu, bukan kuning, asfar kuning. Aswad hitam. Nah. Tidak mempunyai sapu tangan hitam. Nah. Qala salhatu indi mafatihu kasiratun. Nah. Hadza miftahul ghurfati. Nah. Wa hadza miftahul haqibati. Wa hadza miftahus sayyarati. Nah. Sahabat berkata, ini indi mana anak indi? Saya mempunyai. Nah. Kunci. Beberapa kunci. Mafatihu kunci-kunci. Kathiratun yang banyak. Kunci-kunci. Saya mempunyai kunci-kunci yang banyak. Nah. Ini kunci. Gurfa. Kalau gurfa. Kamar. Nah. Yang ini kunci. Tas. Nah. Yang ini kunci. Ini mobil. Taib, ahsan. Syukran, Ummu. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar radio untuk membaca nasihat yang tersisa ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Taib, Ahadi, kaifa haluk? Bi khair, alhamdulillah. Taib, silakan Ahadi. Nah. Nah, antum paragraf terakhir ini. Nah, kedua paragraf terakhir. Nah. Qala Yusuf. Qala Sufyanu. Qala Sufyanu, nah. Fi baladina masajidu wa madris. Sekali lagi. Masajidu. Wamadarisu. Wamadho apa wamada? Wamadarisu. Sekali lagi. Wamadarisu kasiratun. Nah. Di negeri kami banyak masjid dan banyak sekolah. Ahsant. Wafanadiku qalilun. Hah? Dan qalilun atau qalilatun? Adi? Naam. Qalilun atau qalilatun? Oh. Wafanadiku qalilatun. Naam. Dan hotel-hotel sangat sedikit. Baik. Naam. Haulai attiba'u. Sekali lagi. Haulai. Haulai attiba'u. Ba'nya di tasdid. Ta'nya jangan di tasdid. Atib. Atibba'u. Haulai attiba'u. Antum sebut saja. Atibba'u. Atibba'u. Ta'nya sekali lagi. Tidak dikasih tasdid. Atib. Atib. Lewat saja. Atibba'u. Mumtaz. Terjemahkan. Atau mereka para dokter. Naam. La dari suna. Tidak mereka para guru. Naam. Al-atiba'u al-niya'u. Antum cetakan nama sepertinya. Taib, lalas. Naam. Mereka. Al-atiba'u. Para dokter. Para dokter itu kaya-kaya. Naam, taib. Wal-mudarisuna fuqara'u. Naam. Dan guru-guru itu miskin. Baik, naam. Hada wakif Indonesia. Baik, syukran al-Hadi. Jazakallah khair. Warakallah fikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, ya kawan, kita masuk ke al-mamnu'u minas sarfi. Naam, al-mamnu'u minas sarfi. Di sini akan ada penjelasan yang cukup panjang lebar. Jadi tolong siapkan alat tulisnya. Kiranya perlu dicatat. Walaupun sebenarnya ini tidak harus kita pelajari pada saat sekarang, tapi karena di sini sepertinya perlu penjelasan, walaupun mungkin ana akan sedikit diringkas, tidak dirinci secara menyeluruh. Namun insyaallah nanti antum akan dapati ini di mudah-mudahan di al-mujallad tsani atau al-mujallad tsalis, jilid kedua atau jilid ketiga dari buku ini insyaallah. Sayati waqtuhu, akan datang waktunya saat kita akan membahas ini secara lebih luas. Tapi di sini ada al-mamnu'u minas sarf. Di permulaan ad-darsu ats-tsani wal 20, di sini antum akan temukan banyak sekali al-asma, kata-kata benda yang mamnu'atun minas sarf, yang tidak boleh diberikan tanwin. Di sini disebutkan secara rinci. Di sini disebutkan al-anwa'ul atiyatu. Al-anwa'u al-atiyatu, mana al-anwa'? Al-anwa' itu artinya macam-macam atau jenis-jenis. Al-anwa'u itu jamak daripada naw'un. Naw'un, jenis atau macam. Al-anwa'ul atiyatu, beberapa jenis-jenis berikut atau beberapa macam-macam berikut. Minal asma', minal asma'i, dari al-asma' jamak daripada ikhwan? Ismun. Ismun, nah. Dari kata-kata benda. Mamnu'atun minas sarfi. Mamnu'atun, tidak boleh. Mamnu'atun, terlarang. Jatuh dilarang. Tidak boleh. Minas sarf, dari as-sarf. Makna as-sarf ya kan at-tanwin. Makna as-sarf artinya at-tanwin. Jadi mamnu' minat tanwin, tidak boleh diberikan tanwin. Di sini ada 6 macam sebutan di sini. Ada 6 macam. Antum lihat di sini. Dan masing-masing macam ada juga pembagiannya dan jenis-jenisnya tersendiri. Yang pertama, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Di kalimat-kalimat atau kata-kata di nomor satu ini antum akan lihat ada kesamaan, ada satu kesamaan. Apa kesamaannya, ikhwan? Hah? Di sini ada nama-nama wanita. Wanita. Wanita. Baik yang diakhiri dengan tak marbuto maupun yang tidak. Lalu ada kata-kata isim mu'annath yang juga diakhiri dengan tak marbuto. Di antaranya kalimat makkatu dan juddatu. Di sini ada nama-nama perempuan. Ada berapa di sini nama perempuan ya, Khan? Ada 5. La, ada 4. Ada 4. Sir. Nama-nama perempuan, nama-nama orang perempuan. 4. Nama-nama orang perempuan. Ada nama-nama, ada kata benda perempuan, ada nama-nama Perempuan. Perempuan. Ada alam muannas, ada isim muannas. Muannas hakiki. Nah. Muannas hakiki. Nah, nah, nah, mustalah hadhihi la natarq. Nah. Hadhihi istilahat sayusaddi rasulana. Baik, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu. Antum lihat ikhwan di sini, empat kata ini adalah nama-nama wanita. Ada yang diakhiri dengan ta marbuto, ada juga yang tidak. Mana yang diakhiri dengan ta marbuto? Contohnya adalah Fatimatu dengan Aisyatu. Adapun yang tidak diakhiri dengan ta marbuto adalah Maryamu, Zainabu. Naam, ahsantum. Ahsantum ya ikhwan. Lalu adapun Makkatu dengan Juddatu ini isim muannas, bukan alam muannas, tapi isim muannas. Isim itu arti kata benda. Kalau tadi alam itu nama orang, sekarang di sini adalah isim, kata benda muannas. Dia diakhiri dengan ta marbutah. Maka tu juddatu. Maka kata benda seperti ini mamnuun minas sarf. Baik, yang pertama ini mafhum? Yang pertama jelas? Mafhum. Baik, itsnan. Itsnan, ada hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Yang kedua ini semuanya keempat-empatnya memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama nama untuk laki-laki atau perempuan, kan? Nama untuk laki-laki, Hamzah, Usamah, Muawiyah, Talha. Tapi juga memiliki ciri lain selain dia nama laki-laki. Apa ciri-cirinya? Antum ma'ana wala laysa ma'ana, ikhwan? Intabihu. Nah, intabihu, intabihu, jayidan. Hadha muhim. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu, sama-sama semuanya nama-nama laki-laki. Yang kedua, kesamaan kedua, sama-sama diakhiri dengan ta'marbutu. Maka alam muzakkar, nama laki-laki yang diakhiri dengan ta'marbutu, maka juga dia mamnu minassar. Nah, hadha thani. Ini yang kedua. Fahimtum? Fahim. Salatah. Tidak terlalu cepat penjelasan ana? Ikhwan studio? Yes. Baik, terlalu cepat. Kita ulangi sedikit. Kita ulangi lagi atau cukup? Yes. Baik, kita teruskan dulu, nanti kita akan ulangi dari awal. Tidak apa. Nah. Salatah, walaupun sudah malam ya ikhwan, ana minta konsentrasinya. Nah, ikhwan studio terlihat sama ana. Kalau ngantuk kan tegur. Nah. Ikhwan di rumah, akhwat di rumah ini yang agak sulit ini. Nah. Salatah. Salasa nomor tiga ini kawan, ada alif, ada ba. Perhatikan baik-baik. Ada alif, ada ba. Alif, Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Sekali lagi. Yang pertama dibaca ya Khairudwan. Uthmanu, nah. Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Baik. Ada berapa kata-kata di sini? Lima. Ada lima. Apa kesamaan dari lima kata di sini, ikhwan? Diakhiri dengan alif dan nun. Yang pertama diakhiri dengan alif dan? Alif dan nun. Lalu yang kedua, ciri kedua yang semuanya sama. Bukankah ini semua nama laki-laki semua, ikhwan? Ya. Nah. Maka di sini rumusnya al-alam, nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun juga mamnu minas sarf. Mamnu' minas sarf. Sekali lagi ana ulang. Di nomor tiga yang alif ini, Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Yang pertama, kelima-limanya adalah nama laki-laki. Al-alam. Kita katakan nama orang itu kita sebut dalam bahasa Arab al-alam. Nama orang, al-alam. Lalu kesamaan kedua, al-alam al-muzakkar, taba'an. Nama laki-laki. Kemudian yang kedua diakhiri dengan alif dan nun. Dan Uthmanu, Affanu dan seterusnya diakhiri dengan alif dan nun. Maka alam al-alam al-muzakkar idza kana mazidan fi akhirih alif dan nun mamnu' min as-sarf. Nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun dia harus mamnu' min as-sarf. Al-anba. Kaslanu. Baik. Jau'anu. Adshanu, Shab'anu, Mal'anu. Mal'anu, taib. Taib, ada juga kesamaan di sini. Nah, kita terjemahkan. Taib. Kaslanu, mana kaslanu? Kaslanu, malas. Malas, jau'anu. Jau'anu, lapar. Lapar. Adshanu, haus. Naam. Shab'anu, kenyang. Kenyang. Mal'anu, penuh. Penuh, mal'anu, penuh. Hasan. Kaslanu, malas. Jawaanu jawaan lapar, atshanu haus, syaba'anu kebalikan daripada jawaan, syaba'an kenyang, mal'anu penuh. Nah, di sini ada satu, ada dua kesamaan, ikhwan. Kelima-limanya ada memiliki dua kesamaan. Yang pertama, diakhiri dengan alif lam. Diakhiri dengan alif dan nun. Yang kedua, nama-nama sifat. Sifat. Dia sifat, semuanya sifat. Kata-kata sifat semua. Kasalan, malas, lapar, haus, kenyang, penuh, ini semua kata sifat. Maka di sini rumusnya sifatun ala wazni fa'lan. Sifat ala wazni fa'lan dengan syarat muannatsnya adalah fa'ala. Fa'ala. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Sifat dengan wazan atau dengan timbangan. Wazan itu apa namanya? Timbangan. Timbangan. Fa'lanu, lihat fa'lanu ada alif dan nun di akhirnya. Maka dia harus mamnu minas sharf. Yang pertama, apa beda antara yang alif dengan ba, ya kawan? Nomor tiga ini. Alif nama orang. Alif nama orang, ba sifat. Nama sifat. Yang pertama alif itu al-alam, nama orang. Kalau ba itu nama sifat. Sifat. Nah, ahsan. Kata sifat. Isim. Masih isim. Masih isim. Nah, isim itu ada al-alam, ada as-sifah, ada juga al-ism al-mutlak. Nama tempat. Nama tempat. Nah, banyak. Nah. Taib aina wasalna ba arba ya khay. Naam. Alif. Alif. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. As'adu. Naam. Nah, lagi-lagi di sini ada dua kesamaan di sini, ikhwan. Naam. Yang mengikuti wazan af'al, Ustaz. Naam. Di sini semuanya nama orang. Ahmad, Anwar, Akbar, As'ad ini nama orang ini. Dan kalau antum melihat bentuknya seperti kata kerja. Bentuknya seperti kata kerja. Maka di sini kita katakan al-alam ala wazni fi'l, kata nama orang yang timbangannya atau bentuknya sama seperti kata kerja. Ahmad itu kata kerja kan? Seperti kata kerja, tapi dia nama orang. Seperti fi'l, seperti kata kerja. Maka dia mamnu' juga minas sarf. Nah. Baik, ba. Abyadu, aswadu, ahmaru. Naam. Asfaru, akhdaru, azraqu. Baik. Terjemahkanlah, Ridwan. Abyadu. Abyadu, putih. Naam. Aswadu, hitam. Naam. Ahmaru, merah. Naam. Asfaru, kuning. Akhdaru, hijau. Naam. Azraqu, biru. Naam. Biru. Naam. Baik, ada dua kesamaan di kata-kata di ba ini. Yang pertama adalah semuanya adalah kata sifat. Kata sifat. Kalau kita perhatikan di sini kan semuanya adalah kata sifat. Sifat. Dan yang kedua dia wazannya sama. Af'al. Af'al. Wazannya sama. Af'al. Af'alu. Abyadu. Aswadu. Ahmaru. Asfaru. Akhdaru. Azraqu. Semuanya af'al. Wazannya timbangannya af'alu. Mengikuti af'al. Nah, rumusnya af'alu. Lihat. Pertamanya alif, ya kan? Iya. Af'alu. Azraku, ahmaru, aswadu, asfaru, akhdaru, dan yang lain sebagainya. Itu semua sifat dengan wazan af'al. Maka dia mamnu minas sarf. Nah, tidak mengapa antum tidak hafal sekarang. Tidak masalah. Yang pasti di sini mungkin sebagai permulaan. Iya. Antum lihat di sini diletakkan di akhir-akhir bab. Di akhir-akhir pembelajaran. Nah, nanti insyaAllah. Likhoil qadim, nuraji awalan saja. InsyaAllah, nuraji, insyaAllah. Insyaallah nuraji. Kita minggu depan kita akan ulang lagi. Ini sepertinya perlu banyak pengulangan. Nah, santai ya. Tep khamsa. Khamsa. Nah. Williamu. Edwardu. London. Nah. Barisu. Pakistanu. Baghdadu. Ibrahimu. Terus. Ismailu. Ishaqu. Nah, ya atau Ishaqu, bisa Ishaqu atau Ishaqu. Nah. Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Nah, di sini lagi-lagi ada dua kesamaan di sini di bagian nomor 5 ini. Kesamaan yang pertama semua adalah alam. Alam, nama. Semua orang. Adalah nama orang. Nama orang. Tapi ada juga nama kota akhir di sini. Nah, bisa nama orang, bisa nama London, ada kota di sini. Ada Londonu, ada Barisu, Pakistanu. Baghdad. Baghdadu sahih. Lalu ada juga nama orang seperti Williamu, William. Edwardu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Tapi mereka ini al-alam ini punya satu kesamaan selain dia al-alam. Yang kedua adalah ajam. Semuanya a'jami. Al-alam al-a'jami atau a'jam. Apa makna a'jami? A'jam bukan non- asli Arab. Bukan, nah? Bukan, bukan Arab. Bukan Arab. Nama-nama Arab, bukan. Bukan nama-nama Arab. Laisa asli Arab. Nama-nama Nabi bukan Arab, iya. Nah. Nama-nama habis ini bukan nama-nama Arab, karena orang Arab muncul setelah cucu-cucunya Ismail, nah. Nabi Ismail. Adapun nama-nama sebelum munculnya bangsa Arab bukan nama Arab. Yunus, Yusuf, siapa lagi di sini? Yusuf, Yusuf, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Nah, Yusuf. Semuanya, nah, semua adalah mamnu minasaf. Pertama karena dia al-alam, kedua al-alam karena dia a'jami. Nama-nama non Non-Arab. Nah, faham tu, Mihwan? Faham, insyaAllah. Satu lagi, alhamdulillah, satu lagi. Nomor 6, sitta. Anta ya Isa? Sitta. Alif? Alif. Agniya'u. Naam. Asdiqa'u. Naam. Akwiya'u. Atibba'u. Naam. Baik. Di sini agak sedikit berbeda di sini. Di nomor 6 ini, alif ini terutama. Naam, terjemahkan. Agniya'u. Agniya'u. Orang kaya. Jama' atau mufrad ini? Jama' orang kaya. Baik. Asdiqa'u. Mufradnya? Ghaniyun. Mufradnya ghaniyun. Ahsan ta ya akhi. Asdiqa'u. Sahabat-sahabat. Mufradnya? Sadiqun. Ahsan. Aqwiya'u. Orang-orang kuat. Labud an nadhkur yani mufrad. Baik, labas. Al-mufrad qawiyun. Qawiyun. Atibba'u. Dokter-dokter. Naam. Mufraduhu. Tab. Tibbun. Tabibun. Naam. Naam, Masya Allah. Hamasa jiddan ya. Semangat kaya ya. Baik. Baik, patut lihat di sini ya, kawan. Semua adalah isim jama'. Naam. Ada sekedarik? Balas. Isim jama'. Lalu yang kedua, dia itu diakhiri dengan alifut ta'nith al-mamdudah. Antum pernah dengar alifut ta'nith al-mamdudah? Atau baru sekarang dengar selama antum hidup ini, baru dengar sekarang ini. Nasma jadi. Ba'dukum tasma'una min qabl, lakin ba'dukum lam yasma' min qabl. Taib. Agniya'u, asdiqa'u, akwiya'u, atibba'u. Mereka keempat-empatnya ini diakhiri dengan alif ta'nith mamdudah. Itu alif, lalu setelah itu ada hamzah. Hamzah. Setelah alif ada hamzah. Hamzah. Setelah alif ada hamzah. Maka di sini kita katakan jamak yang diakhiri dengan alif ta'nits al-mamdudah diakhiri. Oh. Akhirnya akhir. Alif ta'nits al-mamdudah di akhir, bukan di awal. Bacanya agniyahu. Nah, bukan alif yang kita lihat, tapi alif yang belakangnya, hamzah di belakangnya. Hamzah di belakangnya. Agniyahu, asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u. Alif lalu hamzah di belakangnya itu alif ta'nits al-mamdudah. Dia menunjukkan panjang. Menunjukkan panjang. Agniya'u, lihat asdiqa'u, panjang. Maka mamnu minas sarf. Ya, begitu pula yang ba. Begitu pula yang ba. Ba, lihat fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Sama. Sama seperti yang di atas. Dia isim jama' yang diakhiri dengan alif ta'nits al-mamdudah. Nah, fahimtum? Fahimna. Tajim. Jim. مساجد مدارس فنادق مكاتب دقائق. نعم مفهوم صح. طيب مساجد مدارس فنادق مكاتب دقائق lagi-lagi ini semuanya jamak. Semuanya adalah jamak. Masajid jamak daripada masjid. Masjid. Madaris madaris madrasatun. Fanadiq fundukun. Fundukun. Fundukun atau fundukun? Fundukun. Nah. Makatibu? Maktabun. Maktabun. Daqa'iku? Daqiqatun. Nah, mana daqiqatun? Daqiqatun. Menit. Ini lesa kalimat jadid atau? Gharibu, Ustaz. Kalimat jadid, ya? Jadid. Daqiqah, menit. Jama'nya daqa'iku. Fundukun. Nah, fanadiku fundukun. Nah. Taib, di sini jama', semuanya jama'. Dan jamaknya ini ya kawan, antum kalau lihat wazannya, bentuknya, timbangannya itu mafa'ilu. Mafa'ilu. setelah alif mafa, setelah alif, setelah fa'ul fi'li ada alif, lalu setelah alif itu ada dua huruf mafa'ilu. Rumusnya atau wazannya atau timbangannya atau bentuknya masajidu. Lihat, setelah alif ada dua huruf, setelah alif ada dua huruf, huruf. Masajidu, mana dua huruf setelah alif? Jim dan dal. Jim dan dal. Madarisu, ra dan sin. Ra dan sin. Fanadiku, dal dan qaf. Makatibu, ta dan da. Daqaiku, amza dengan qaf. Lihat antum di sini, ikhwan, di sini maka jamak seperti ini. Jamak dengan wazan mafailu, dia mamnu, dia mamnu minas sarf, tidak boleh diberikan tanwin. Ini tidak boleh masajidun atau madaris sunnah. Terakhir dal. Nah, ikam. Dal. Manadilu mafatihu fanajinu karasiyu. Naam. Baik. Di sini lagi-lagi di sini semuanya adalah isim jamak. Jamak semua. Manadilu jamak daripada mindilun. Mindilun. Mafatihu miftahun. Fanajinu jamak daripada finjan. Ma mana finjanun? Cangkir. Cangkir. Naam. Karasiyu jamak daripada kursiyun. Kursiyun. Naam. Yang baru sepertinya fanajinu sini, baru ya atau bukan baru? Karena baru pernah ada sebelumnya kalau ingatan. Baik, labas. Fanajinu jamak daripada finjan. Finjanun. Naam. Yaitu cangkir. Tapi di sini kalau tadi di atas tadi itu setelah alif itu dua huruf, yang dal ini ikhwan setelah alif tiga huruf. Jim ya. Nah, setelah alif dua, tiga huruf. Tiga huruf. Tiga huruf. Mana dilu? Mana yang tiga huruf setelah alif itu? Dal ya lam. Dal ya lam. Ahsant. Mafatihu. Ta ya ya ha. Fanajinu. Jim ya, ya nun. Karasiyu. Mana? Sin ya ya. Ya sin ya nya dua kali. Ya. Ya nya dua? Dua kali. Nah, sin ya dan ya. Kalau manadilu dan mafatihu itu wazannya mafailu. Tapi kalau fanajinu dan karasiyu dia bukan lagi mafailu. Dia fa'ailu atau fa'alilu. Ada beberapa di sini, ada beberapa perbedaan di sini. Yang pertama mafailu, yang kedua fa'alilu. Fa'alilu. Nah, tapi ini Syekh Khaniwan tidak lazim harus dihafal sekarang. Ya. Nah, karena anak yakin ini akan bikin pusing kepala kalau antum paksakan sekarang. Waktu sudah malam dan antum juga mungkin baru seumur hidup antum baru dengar istilah-istilah ini. Labas. Ya pasti kita sudah berikan mukaddimah. Nah, hari ini sudah kita berikan mukaddimah, mudah-mudahan pada jilid-jilid berikutnya mudah-mudahan akan lebih meluas dan lebih jelas insyaallah. Insyaallah. Nah, anggaplah ini sebagai perkenalan pertama. Perkenalan pertama dengan al-mamnu' minas sarf. Karena al-mamnu' minas sarf ini bab yang agak jauh ya kan. Kalau antum lihat di kitab Nahwu was Sarf ini tidak di awal-awal al-mamnu' minas sarf itu, tapi di tengah-tengah atau bahkan di akhir-akhir pembahasan nahwu. Kita baca ya kan. Kita baca sama-sama. Nah, masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita baca. Indana SMS موجود. طيب او نفتح الاسئله. لا اسئله. طيب لو بمعنى نفتح المجال للمستمع ليقرا. طيب kita berikan kesempatan bagi para pendengar roja yang ada di rumah atau di mana saja yang bisa menyimak siaran kita. Anda bisa menghubungi di telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kita juga persilahkan di 0218236543. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mau baca atau mau bertanya? Tanya dulu deh. Taip, silahkan. Ini yang nomor 6 itu tadi gimana rumusnya? Nomor 6. Taip, ana ulang. Alif dan ba dan jim dan dal. Keempat-empatnya. Taip. Ya. 6. Agniya'u, asdiqa'u, akuya'u, atibba'u. Ini semua diakhiri. Begitu pula dengan ba. Fukara'u, wazara'u, zumala'u, ulama'u. Alif dan ba di sini ya ikhwan. Diakhiri dengan alif ta'nits al-mamdudah. Alif yang menunjukkan mu'annas. Lalu al-mamdudah dia panjang. Agniya'u, asdiqa'u. Kalau ini diletakkan dalam di Al-Quran, bacaan seperti ini disampai berapa rakaat ya Pak? 4 sampai 6 rakaat. 6 umum. Jelas yang alif dan ba ini? Ya. jadi Alif dan Alif dan Hamzah. Hamzah. Naam. Enggak, ana pernah lihat di buku gitu ada misalnya zikro belakangnya. Naam, itu Alif maksurah. Itu Alif ta'nits al-maksurah, beda lagi itu. Halo? Ya. Itu Alif maksurah, ini Alif mamdudah. Oh, ini belum dikasih. Naam. Naam, beda-beda istilahnya. Zikro belum nah. Masuk babnya saja. Oh, belum nanti insyaallah enggak sekarang. Naam. Baik. Paham? Iya, ada baca ya, Ustaz ya. Baik, silakan. Wahid. Zainabu. Maryamu. Naam. Fatimatu. Aisyatu. Makkatu. Juddatu. Naam, isnan. Isnan. Hamzatu. Usamatu. Muawiyatu. Tolhatu. Baik. Langsung salatah sekalian, salat. Salatah. Alif. Usmanu. Affanu. Sufyanu. Marwanu. Nu'manu. Baik. Ba. Kaslanu, jau'anu, atsyanu, syab'anu, mal'anu. Taib, syukuran ummu. Jazakallah khair, barakallah fikum. Waalaikumsalam. Taib, kita coba angkat dari pesan singkat. Taib, laras. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arianti di Pancoran. Nah. Barakallah fikum, afwan Ustaz. Apakah bedanya antara kata zawjiyah, nah, zawjiyatun dengan harim? Jazakallah khair. Harim. Harim hadhi lugha ammiyah. Ya, yang pertama zaujatun itu fusha, bahasa Arab fusha, bahasa Arab resmi, maknanya yang merupakan bahasa Arab Al-Qur'an dan bahasa Arab As-Sunnah, istri zaujatun. Kalau harim itu bahasa ammiyah, bahasa bukan fusha, bukan bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Sunnah. Ini bahasa sehari-hari saja. Nah. Baik. Pertanyaannya yang kedua, apakah makna atau arti dari juddatu? Juddatu, mana Juddatu ya ikhwan? Jeddah, nama kota. Nama kota, nama Jeddah yang ada di Mamlakatul Arabiyatu Saudi, di Kerajaan Arab Saudi. Naam. Baik. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, apakah alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah termasuk mamnu' minas sarf, dari Abu Abdul Aziz di Cilengsi? Baik, kita serahkan ke ikhwan studio. Kalimat alhamdulillah mamnu' minas sarf ya ikhwan? Tidak, Ustaz. Nah, apa sebabnya? Nah, terlihat zahirnya dia tidak diberikan tanwin. Nah. Tapi tidak diberikan tanwin bukan karena mamnu' minas sarf, tapi karena adanya alif lam. Alif lam. Dan ini sudah kita belajar di awal-awal pembelajaran, isim jika dia diberikan alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Alif lam dan tanwin tidak boleh bersatu dalam satu kata. Nah, kalau ada alif lam, maka tanwin hilang. Jika alif lam tidak ada, maka baru muncul tanwin. Jadi ini tidak munculnya tanwin bukan karena mamnu' minas sarf, tapi karena adanya alif lam. Nah. Baik, kembali dari pesan singkat dari Umumuna di Pondok Kopi. Ustaz, apakah bedanya indi dengan li? Nah, kalau di sini disebut dan dijelaskan, tapi ini tidak mutlak, kaidah ini tidak mutlak. Indi biasanya dipergunakan untuk kalau bukan benda mati atau binatang. Tapi kalau li khusus untuk orang. Misalnya indi kitabun. Kalau li misalnya li ibnun. Tidak terbalik, jadi jangan li kitabun indi ibnun. Tapi ini sekali lagi ini tidak mutlak. Nah. Karena kadang kita temukan dalam Al-Qur'an indi dipakai juga untuk orang. Nah. Dari pesan singkat kembali kita angkat dari Tana di Cakung. Ustaz, apa arti kata mirwahatun? Mirwahatun atau mirwahatun? Mirwahatun. Mirwahatun kipas angin. Nah, mirwahatun kipas angin. Nah. Yang kedua, riyalun. Riyalun. Nama mana riyalun ya, ikhwan? Riyal. Ya. Riyal. Nah, mata uang Saudi Arabia riyalun. Nah, mata uang. Nisfun. Nama nisfun ya, ikhwan? Setengah. Nah, nisfun artinya setengah. Seperdua. Kirsun. Kirsun. Pakai shin. Kirsun itu nama mata uang juga. Tapi anak tidak yakin mata uang mana ini. Ada yang bilang Mesir, ada yang bilang juga beberapa negara menggunakan kirsun. Wallahu a'lam. Rakhisatun. Rakhisatun. Nah, anda serahkan ke ikhwan studio. Rakhisatun. Murah. Murah. Nah. Hafadatuhu. Cucu. Hafadatuhu. Hafadatuhu. Hafadah. Cucunya. Apa cucu? Hafadatuhu cucunya. Ini sepertinya menanyakan tentang muraja ini apa? Muraja ini. Diam. Kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Dengan siapa umur di mana? Ikhsan. Oh iya, baik. Nah, Om Ihsan, silakan Om Ihsan dibaca yang masih belum dibaca di sini. Yang tersisa dibaca semuanya. Lakum arba'ah ya. Naam, ada arba'ah. Naam. Ahmadu. Naam. Anwaru. Akbaru. Ahsanu. Ahsanu atau di sini ana as'adu. Ahsanu di situ Ahsanu Om. Iya. Tabas, teruskan. Abyadu. Naam. Aswadu. Ahmaru. Aksaru. Akhdaru. Azratu. Baik. Khamsah. Ya, Ustaz. Dibaca angkanya khamsah. Khamsah Williamu Edwardu. Naam. Landano. Barisu. Barisu. Barisu. Naam. Pakistanu. Naam. Baghdadu. Ibrahimu. Naam. Ya, Ustaz. Naam, teruskan. Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ya'kubu, Yunusu, Yusufu. Taib, sita. Sita. Agniya'u, Asdiqa'u, Aqwiya'u, Atibba'u. Taib. Ba. Fukara'u, Wuzara'u, Zumala'u, Ulama'u. Taib. Jim. Jim. Masajidu, Madarisu, Fanadiku, Makatibu. Daqa'iku. Baik, ahsant. Dal. Dal. Manadilu. Manadilu. Mafatihu. Fanajinu. Karasiyu. Baik. Tad, aku mau nanya. Nah, silakan. Di halaman ini tad, di buku lama 53. Halaman 53. Sebentar, Umu. Ana buka dulu. Halaman 53. Tad, ya, yang mana, Umu? Ikra Rokum Wahid, tad. Ikra, na'am. At-talibul ladhi. Min al-fasri al min Indonesia. Ya, nah. Ya. Nah, ini kan tad, kalau ini kan anak tuan manut. Yang mana anak tuan manut? Ya, ini kan kalau anak tuan manut itu kan kita kenal bisa dijadikan mufrad, musanna dan jamak. Ya, yang mana ini maksud anak tuan manut di sini, Umu? Ya, atau li allazi. Allazi ini kan bermakna yang ya tadi. Ya. Ya. Kalau musakar kan allazi, kalau muannasnya allati. Allati. Ya. Nah, atau libu allazi kharaja misalnya. Hmm. Nah, saya mau jadikan musanna berarti kalau musanna berarti saya tambahkan nah. Ya dan nun ya. Bagaimana misalnya? Bagaimana? At-talibaini alladzaini. Musanna. Iya, musanna. Nah, at-talibani alladzani. At-talibani alladzani. Alladzani. Naam. Nah, kharajanya diapain, Tad? Kharaja. Enggak diapain. Ditambah alif saya itu. Kharaja. Kharaja. Naam. Oh, tambah alif. Karena kharaja huwa huma kharaja. Naam. Terus tak saya mau jadikan jamak gimana caranya? At-talib at-tullab ladzina kharaju. Kharaju. Naam, at-tullab ladzina kharaju. Naam. Oh gitu. Naam, pakai waw kharaju, pakai waw. Pakai waw, oh kharaju. Naam. Iya, lagi mau raja enggak mentok tuh enggak ngerti. Naam. Memang kemarin tidak kita jelaskan kemarin ya. Hanya mufrad saja. Naam. Memang sengaja itu kita tidak jelaskan umum. Perubahan-perubahan alladzi menjadi alladzani menjadi alladzina karena ini memang belum dilazimkan untuk diketahui sekarang. Oh gitu. Naam. Tapi takutnya nanti ada materi ya. Taip. Ya, itu Frans. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taip, saat kita angkat beberapa tanya dari pesan singkat. Dari pendengar kita, apakah yang membedakan atau beda perbedaan kata hitam pada kata Hajar Aswad dengan Habatus Sauda? Nah, Anda sudah tadi menyangka akan ada pertanyaan seperti ini. Antum lihat Hajarun Aswadu. Lalu kalimat Habatun Sauda'u. Aswad dan Sauda sama-sama artinya hitam. Tapi bedanya kalau Hajarun Aswadu, di sini Aswadu muzakkar atau muannas? Muzakkar, karena sifat untuk hajarun. Hajarun muzakkar, maka sifatnya muzakkar. Adapun habbatun, muannats atau muzakkar habbatun? Muannats. Habbatun sauda'u. Ah, sauda itu sifat untuk muannats. Habbatun. Maka sauda di sini adalah muannats. Aswadu muzakkar, sauda'u muannats. Maknanya sama, hitam. Tapi aswad itu muzakkar, sauda itu muannats. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan kedua, mengapa kepada kata qalat laha Fatimah, kata qalat laha kembali ke Zainabu, bukan ke Fatimah? Nah, karena kata ganti ikhwan kembali ke nama sebelum, bukan setelah. Kata ganti itu disebutkan setelah kata nama zahirnya disebutkan. Nama zahir yang anda maksudkan di sini misalnya Zainab, nama zahir. Dia terlihat namanya. Nah, kata ganti itu untuk menggantikan kata zahir yang disebutkan sebelumnya. Jadi kata ganti itu harus kembali ke kata yang sudah disebutkan sebelumnya, bukan kembali ke kata setelahnya. Karena bukan kembali namanya. Kalau kembali itu kembali kepada yang sebelumnya. Paham, Tom? Nah. Insyaallah. Baik, ke pertanyaan terakhir mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda sudah berkeluarga, umur masih muda, namun pelupa, Ustaz. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan sifat ini? Plus doanya Ustaz. Dan ingat sekali pandai bahasa Arab. Nah, sebenarnya anda kalau ingat bagaimana wasiat Imam Al-Waqi' kepada Imam muridnya Imam Asy-Syafi'i bagaimana ikhwan dalam syairnya? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Imam Asy-Syafi'i pernah mengeluhkan Naam. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya Imam Asy-Syafi'i di sini maksudnya pernah mengeluh kepada guru saya Imam Al-Waqi' su'a hifzi. Jeleknya hafalan kita, hafalan saya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka nasihat yang singkat tapi masya Allah mendalam yang dinasihatkan dari Imam Waqi' kepada muridnya, maka beliau menunjukkan kepada saya tarka ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Maka diantara sebab biasanya lupa dan segala macam itu ikhwan, sebab pertama yang menyebabkan tersandungnya dan terhambatnya dalam thalabul ilmi itu rata-rata disebabkan karena maksiat. Tentu saja setelah mungkin niat pertamanya tidak benar. Niat awalnya mungkin bukan lagi ikhlas. Lalu kedua, maksiat. Az-dzunub wal ma'asi itu, ikhwan, itu menghalangi cahaya ilmu masuk ke dalam hati kita. Maka bagi seluruh penuntut ilmu syar'i untuk berusaha untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Semua kaum muslimin diwajibkan untuk meninggalkan maksiat. Akan tapi ini akan lebih khusus dan lebih ditekankan bagi para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Wallahu a'lam, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir. Dan waktu alhamdulillah sudah tepat pada waktunya kita berhenti sesuai yang kita janjikan, jam 10:15. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Yang tersisa insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah maka datang dari saya pribadi dan juga dari setan. Saya menarik semua perkataan dan perbuatan saya yang salah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.